Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Intahina Min mas'alati hadfil mubtada wal khabar jawazan Al'an adkhul fil masail alati yajibu fiha hadful khabar Kalam Nisham rahimahullah ta'ala wa yajibu hadful khabari qabla jawabai laula wal qasamis sarih wal halil mumtani kaunuha khabaran wa ba'da wawil musahabatis sariha nahu laula antum lakunna mu'minin wal amruka la af'alanna wal darbi zaidan qa'ima wa kullu rajulin wa dhai'atuhu. Sekarang berhubungan dengan apa? Wajibnya menghilangkan khabar. Disebutkan oleh Ibnu Hisyam na'am pada beberapa keadaan di sini. Taib. Qala fi syarh yajibu hadful khabari fi arba'i masail. Wajib menghilangkan khabar pada 4 permasalahan. Waqad asyara Ibn Malik ila hadhihi al-masail arba bi qawlihi wa ba'da laula ghaliban hadful khabar hadfun wa fi nassin yaminin dastaqar wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma ka mithli kullu sa'i kullu sani'in wa ma sana' wa qabla halin la yakunu khabara 'anil ladhi khabaruhu qad udmira ka darbil 'abda musian wa atam tabiyyin yal haqqa manutan bil hikam. Sama khanifillah sebagaimana disebutkan oleh Ibn Malik, yaitu pada 4 permasalahan yang di situ wajib membuang apa? Khabar. Yang pertama, qabla jawabi laula. Nah, yang dimaksud dengan laula di sini laula al-imtina'iyah. Ay addalah alam tina'i thani li wujudil awal. Jadi laula al-khanifillah harful imtina'. Naam. Yaitu apa? Imtina'i thani li wujudil awal. Yaitu tidak mungkinnya perkara kedua naam dengan adanya perkara yang pertama. Kama dzakarahu min wujubi hadfil khabari ba'da laula al-imtina'iyah da'iman huwa madhhabul jumhur. وَلَيَكُونَ عِنْدَهُمْ إِلَّا كَوْنًا عَامًا وَذَهَبَ الرُّمَّانِي وَابْنُ الشَّجَّرِي وَالشَّلُوبِينَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ مَالِكْ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ وَابْنُ هِشَمْ فِي أَوْضَحِ الْمَسَالِكِ إِلَّا أَنَّ الْخَبَرَ بَعْدَ لَوْلَا لَيْسَ بِوَاجِبِ الْحَذْفِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. Jadi ada khilaf tentang wajibnya na'am secara mutlak atau tidak. بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ wa huwa annahu in kana kaunan mutlaqan. Naam, in kana kaunan mutlaqan ghairu muqayyadin wajaba hadfu. Tafsirnya apa nih? Kita perhatikan jika itu kaunan mutlaq, tidak ada batasan maka wajib untuk hadf. Misalnya, nahu laula zaidun la akramtuka. Laula zaidun la akramtuka. Karena apa? Khabarnya itu kaun mutlaq. Naam. Li'anna taqdirahu mawjudun aw nahwu. Laula Zaidun mawjudun la akramtuhu. Karena apa? Sesuatu yang mutlak ditakdirkannya mudah. Tapi wa in kana muqayyadan wala dalila yadullu 'alaihi wajaba itsbatu. Jika khabar itu berupa kaun muqayyad dan tidak ada dalil yang menunjukkan naam atasnya maka wajib untuk menetapkan khabar. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam laula qaumuki hadithu ahdin bikufrin labanaitul ka'bata ala qawaidi Ibrahim. Mana syahidnya? Mana khabarnya? Hah? Mana khabarnya Abu Yahya? Laula qaumuki hadithu ahdin bikufrin. Taib hadis itu sebagai nama khabarnya. Di sini kenapa? Karena nama khabarnya kan sesuatu yang apa? Yang muqayyad. Nah, bukan laula qaumuki maujudun, kan tidak bisa, ya tidak. Kalau seandainya dihilangkan, tentunya tidak akan tersampaikan faedah. Misalnya, laula qaumuki labanaitul ka'bata ala qawaid Ibrahim. Baik. Laula qaumuki labanaitul ka'bah. Kalau bukan karena kaummu, maka aku akan membangun Ka'bah. Ala qawaid Ibrahim, di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, kenapa kaummu itu kenapa? Kalau dihilangkan, maka apa? Sebab yang menjadi alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membangun Ka'bah di atas pondasi Ibrahim adalah kenapa? Karena mereka baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran. Bukan karena keberadaan mereka. Kalau mereka tetap ada, ya kan? Paham ini? Paham belum, Muhammad? Jadi ini tafsir bagus. Wa in kana muqayyadan wa lahu dalilun yadullu alaihi jaza itsbatuhu wa hadfu. Nah, jika enam kaunnya muqayyad dan ada dalil yang menunjukkan, maka boleh untuk menetapkan dan boleh menghilangkan. Tayyib. Ka kaunika laula ansaru Zaidin lahalaka. Tayyib. Laula ansarun, laula ansaru Zaidin lahalak. Ai nasaruhu wa hamuhu fa hadha yajuzu itbaduhu li kaunihi muqayyadan. Naam. Kenapa? Karena ada ansar. Laula ansarun, laula ansarun nasaruhu. Naam, laula ansarun nasaruhu. Maka jelas. Naam. Wa hadfuhu lidalil addal alaihi wa huwa qawluhu ansar fa innahu yaqtadi an-nusrah wal himayah. Naam, karena apa? Karena naam, ketika dihilangkan masih ada apa? Masih ada dalil yang menunjukkan, yaitu kata ansar. Karena apa dinamakan ansar? Karena naam, mereka memberikan pertolongan dan perlindungan. Tayyib, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik. Taib. Jadi untuk laula, naam, tidak, naam, secara mutlak harus khabarnya dibuang. Tapi dibuang kapan? Kapan wajibnya? Ketika kaunnya mutlak. Maksudnya kaun mutlak ini akhanifillah ghairu muqayyad, yaitu yang menjadi khabar itu sesuatu yang mutlak, yaitu seperti maujudun atau kainun atau mustaqirun, ini namanya kaun mutlak. Paham? Taib. Persis pembahasannya seperti pada apa? Pada muta'alik jar majrur, dinamakan dengan kaun mutlak. Dan seperti maujud atau mustaqir atau kainun. Tapi kalau kaunnya khas atau muqayyad istilahnya, ini terbagi jadi dua. Kalau ada tidak ada dalil yang menunjukkan, maka apa? Wajib isbat. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan, maka boleh dibuang dan boleh isbat. Ini setelah laula al-imtina'iyah diingatkan. Kaqaulihi ta'ala, contoh yang mahdhuf, mahdhuf khabar. Naam, laula antum lakunna mu'minin. Laula antum lakunna mu'minin. Taim. Mana khabarnya? Adin. Mahdhuf. Nah, karena sedang berbicara tentang khabar mahdhuf, ya tidak. Nah, jangan lama-lama. Laula antum lakunna mu'minin. Perhatikan laula harfu imtina'in liwujud. Nanti di sana ada harfu imtina'in limtina'. Di sini laula nam harfu imtina'in liwujud, yaitu terhalangnya perkara yang kedua dikarenakan adanya perkara yang pertama. Nah, dalam ayat coba perhatikan. Untuk Naam. Penalaran tentang makna harfu imtina'in di wujud. Antum dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Ini mudahnya. Walaupun kalau mau dirinci apa? Dhamirnya secara hakiki apa? Annya saja. Wa khabaruhu mahdhufun wujuban ala ma dzukir. Takdiruhu sadattumuna. Dan khabarnya mahdhuf na'am wujuban secara wajib ala ma dzukir, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibn Hisham di sini. Walaupun ada khilaf ikhwani fillah. Takdiruhu sadattumuna laula antum sadattumuna lakunna mu'minin. La alam waqi'ah fi jawabi laula. Naam. Wa kunna kana fi'lun madhi naqis na dhamirun muttasil fi mahalli raf'in ismuha. Mu'minin khabaruha wa jumlatu lakunna jawabu laula la mahalla laha min al-i'rab. Naam, perhatikan sekarang. Naam. Harfu imtina'in li wujud. Imtina'u tsani li wujudil awal. Nam asan yang dimaksud di sini apa berarti? Apa? Naam, asani lakunna mu'minin, ini hukumnya. Lakunna mu'minin. Naam, yaitu tentu kami akan apa beriman. Ini tidak mungkin beriman dikarenakan adanya yang pertama yaitu apa? Naam, antum sadattumuna. Berarti apa? Mereka itu tidak beriman dikarenakan adanya penghalangan dari apa? Dari na'am pembesar-pembesarnya. Ya. Ini maksud harfu imtina'in li wujud. Jadi, laula antum lakunna mu'minin. Kalau ditanya, mereka beriman enggak? Mereka beriman enggak jadinya? Enggak beriman. Nah, enggak beriman. Kenapa enggak beriman? Muhammad. Li'annakum saddattumuna. Ya kan? Nah, li'annakum saddattumuna. Karena dalam ayat laula antum, maksudnya laula antum saddattumuna, seandainya kalian nah tidak menghalang-halangi kami dari beriman, tentu kami akan beriman. Tapi karena mereka menghalang-halangi, maka kami tidak beriman. Ini maksudnya. Harfu imtina'in li wujud. Ai takdirnya laula antum sadattumuna anil huda bidalili anna ba'dahu anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum. Naam. Tayyib, laula antum sadattumuna anil huda. Berdalil dengan apa sebelumnya ikhwani fillah, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum. Berarti ini masuk kategori apa dalam tafsir tadi apa sih? Kondisi yang apa? Kaunnya kaun muqayyad atau kaun mutlak? Kaun muqayyad. Dengan ada dalil atau tidak? Ada dalil, berarti hukumnya ketika kaunnya kaun muqayyad, di sana ada dalil yang menunjukkan, maka yang rajih hukumnya apa? Hukumnya boleh dimunculkan, boleh tidak. Nah, boleh dimunculkan, boleh tidak. Taim. Perhatikan catatan kaki. Hadza la yata'atta 'ala ma rajjahahu fi awdahil masalik min anna al-khabar ba'da laula idza kana kaunan khasan wa dalla 'alayhi qarinatun jaza itbatuhu wa hadfuhu. Naam. Wala 'ala madhhabil jumhur. Naam, ini tidak apa? Tidak terwujud kalau berdasarkan apa yang dirajihkan Ibnu Hisham dalam awdahul masalik. Karena dalam awdahul masalik beliau memerinci. Nah, laula apabila setelahnya kaun khas dan ada dalil serta qarinah, maka boleh itsbat, boleh hadf. Tidak seperti mazhab jumhur. Kalau jumhur pokoknya apa tadi? Kalau jumhur jangan ya. Hah? Wajib hadf secara mutlak. Tidak peduli kaun am atau kaun khas. Naam. Li'annahum aujabu kaunal khabar kaunan amma kama taqaddam. Naam. Tayyib. Falyumathil binahwi laula zaidun la akramtuka. Maka nah, dalam contoh ini yang paling tepat untuk apa memberikan contoh dengan apa laula zaidun la akramtuka, karena ini kaunnya kaun apa kaun ya takdirnya apa apa Sa'id laula zaidun la akramtuka. Kaunnya am. Berarti laula zaidun maujudun. Khabarnya maujud. Laula zaidun maujudun la akramtuka. Taim. Fa in qulta hal la ja'alu jawabaha khabar al mubtada. Jika engkau mengatakan, kenapa mereka tidak menjadikan jawab dari laula itu sebagai khabar mubtada-nya saja? Laula zaidun la akramtuka. Kenapa la akramtuka itu tidak dijadikan sebagai khabar? Paham? Kok perlu yang mahdhuf-mahdhuf ini? Qultu la yasih, maka aku katakan tidak benar. Enggak bisa untuk dijadikan sebagai khabar. Kenapa? Likaunihi. Nah, likaunihi jumlatan khaliyatan anil aidi ilal mubtada fil aghlab. Dikarenakan jawab laula ini mayoritasnya adalah apa? Jumlah yang kosong dari aid. Ya, a'id kepada mubtada. Perhatikan, laula zaidun la akramtuka. Ya tidak. Enggak ada dhamir yang kembali ke zaid. Ya. Ya tidak. Nah, makanya enggak bisa dikatakan la akramtuka sebagai khabar untuk zaid. Paham? Nah, padahal untuk khabar yang berupa jumlah harus ada a'id yang kembali kepada mubtada. Wa wujuduhu fi nahwi laula zaidun la akramtuka. La akramtu abah. Naam. Laula zaidun la akramtu abah ghairu ghalib. Naam, fahumila ghairu al-ghalibi 'ala al-ghalib. Ya, dan keberadaan a'id yang kembali kepada mubtada pada contoh ini, laula zaidun la akramtu abah, mana a'idnya yang naam menjadi rabit dhamirhu pada abahu. Cuman ini ghairu ghalib, ini ndak mayoritas. Dalam artian sesuatu yang jarang, maka yang jarang ini dibawa kepada yang apa yang mayoritas dalam bahasa. Sehingga tetap ikhwan fillah tidak bisa. Nah, jawab laula itu dihukumi sebagai apa? Khabar. Paham? Alasannya apa tadi? Kenapa jawab laula tidak bisa dihukumi khabar? Nah, tidak ada ain yang kembali ke mubtada pada mayoritasnya. Nah, ini diingat-ingat. Jika penalaran nam laula fa'ilul harfu imtina'in li wujud. Karena dalam memahami makna ini bagus untuk banyak hal istidlal dan seterusnya. Memahami nusus. Barakallahu fiik.